أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Karun Allahu a'lamu bim maradikul mutasira Muhammad lahum kadwe alladzina kazabu ahli Makkah la aqulu ngucap-ngucapin lapan la aqulu orang ngucapin sun lakum kadwe siraka bing lapan indi khazainullah ikut tetapin dalam sandingi sunutai pirang-pirang gudang Allah allati minha yarzuku kang min saking khazain ngarizkian ya Allah wala a'lamu lan ora weruh ingsun al gaiba ingkang gaib magobaani tegese barang kang gaib yang masaking ingsun walam yuha ila ya lan ale ora den wahyu kenapa ila yang maring ingsun wala aqulu lan ora ngucap ingsun lakum kadue siraka ba inni malak ing satune ingsun ing lepat ini malak ing satune ingsun iku malaikat minal malaikat tikang tetep saking pirang-pirang malaikat in ora nana tegese ora nana atabi'u anut ingsun ila mayuha ila ya angin barang kang den wayu kenapa ila ya maring ingsun Kul ngucap sirah Muhammad al yastawil amma wal basiran natapa dasapong kang buta al kafiru tegese kang kafir wal basirulan kang ningali al mu'minu tegese kang mu'min la ora afala tatafakkarun anata maka ora nana mikir sirah kabe pizalika ing dalam mengkono-mengkono adamul istiwa patu'minu nama kang imankin sirah kabe وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Allahu alam bi muradi wa anzir lan mamadani sira Muhammad khawif tegese mamadani sira Muhammad bihi kalawan Al-Qur'an ay bil Qur'an tegese kalawan Al-Qur'an alladzina yakhafuna ingungake kang padawar dia ladzina kabe enta den giringkeun ya ladzina kabe ila rabbi maring pangeran alladzina laisa lahum ala oran an ay kutadab gadwe alladzina min dunia saking salian Allah Gaya tegese salian Allah salian Rabb dunia saking salian Rabb adawa Allah tegese geri tegese salian Rabb waliyun opo kang arope ayan suruhum kang nulungi ya waliyum ing alladzina wala syafiun lan waranana sebagang nulungi sebagang nyabatan gang nulungi ya syau gang nulungi ya syafi lahum gadwe alladzina wa jumlatun nabi halun nanuti jumlah nabi kudadi hal min domiri wa syaru eking domir labadu syaru wa iya mahalul khawfi lanutawi al wa hiya lanutawi wa hiya mahalul khawfi Ya lan udawi jumlatun nabikum alul qawbi bangunan wadi wal muradu bihim al mu'minun an udaikanin karabakan bihim galawan Al-lazina yakhafun al mu'minun al-asuna ikongkang mu'min gabe kang masyiat gabe la'allahum yattaqun manawa manawa ya alladzina yakwardi ya alladzina Allah ing Allah biiklaihim amahum fihi kalawan ngebedol ya alladzina zaking barangkang uti ya alladzina ikut tetepin dalam mawa amalu ta'atilan amal ta'at lan ngemaling zakir ta'at nuluikin lalakon tentang dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli-ahli Mekah kafirin-kafirin ahli Mekah khususna dongeng teh khitab ka Kangjeng keur ahli Mekah umumna keur urang sadayana Kangjeng Nabi teh terus wae teu eureun dakwah teh lamun Allah teh karenyaeun ka umat lamun Allah teh nyaaheun ka manusia lamun Allah henteu ngarahmatan ka manusia acak-acakan manusia tetep Allah moal ngutus rasul tertanda Allah nyaaheun ka manusia Allah ngutus rasul supaya manusia ulah terlena dina permaksiatan ulah terlena dina kakafiran dina kamusyrikan Allah ngutus rasul saat manusia mangerankeun ka batu ka patung saat manusia tepuguh tatananana mulai perpolitikan jeung perekonomianana perbudayaan geus acak-acakan amburadul anu merajalela mabok zinah jeung judi geluh teureun-eureun unggal poe mana nu gagah mana nu kuat mana anu beruang eta anu menang kitulah di zaman jahiliyah mun Allah teu nyaaheun ka umat Allah moal ngutus rasul di antara nu diutus ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nyaaheun teh geus kitu teh moal ngantep Allah teh moal ngantep Kangjeng Rasul geus teu aya ambualayah permungkaratan dilanjutkeun ku para sahabat. Para sahabat geus seueur ambualayah deui bae masalah munkarat jeung permaksiatan teh dilanjutkeun ku para tabi'in, dilanjutkeun ku para atba' tabi'in, dilanjutkeun ku atba' atba' atba' tah datanglah ku ari ka taun 2012. Taun 2012 urang memandang pemerintah di layar televisi, di media cetak, omongan-omongan para tokoh, bok-bok pemerintahan Indonesia penuh korupsi. Cak batur urang mah ngadenge doang. Milu henteu naon henteu urang mah. Urang ge pagon meureun mun milu mah moal pati loba omong. Teu milu. Masyarakat teh geus ambalaya ku ari. Urang mun ngadenge di Citra, masyaallah kondom ambalaya. Terserah tamah urang Citra sabodo di kawasan Pasar Kemis Masya Allah lain kondom deui jeung spermana ambualaya ya Allah ya Rabbi Gusti alhamdulillah di Puri mah teu beda kok sekarang itu lamun eta kakarak di sisi-sisi kota lamun di kota nama nu aya di kota Sumarekon teh nu aya di perumahan kitu tuh pan sia nu ngaromong sia berarti nu nyaho jasa meureun di antara pelakuna aya di dieu geus di BSD di Salam Sutra Sumarekon dan lain sebagainya itu mah jantung kota. Iya sisina bae kos kitu sisina atuh komo ka kota. Masya Allah. Eta kakarak di Tangerang. Oh, coba ka Jakarta, coba ka Bandung. Anu leuwih awalnya lama setar mun karatna dibandingkeun jeung di urang. Ta eta teh moal ngantep Allah teh. Heh, cak Allah aing teh nyeun sorga, aing teh nyeun neraka. Lamun diantep ku aing sorga kosong. Lamun kuabe ibadah neraka kosong. Lumacak bal eureun-eureun ieu mah terus bae ngan tanda deudeuh jeung nyaahna Allah ka manusia, setelah teu aya Kanjeng, setelah teu aya para sahabat, setelah teu aya para tabi'in jeung atba tabi'in, kuah di tahun 2012 cal aya Ki Fudoli atuh Ki Soleh sanajan bari di jerona rada remeng-remeng. Oh masalah geus remeng-remeng saeutik mah geus lah. Asana ka bawa ka jahanam sarua ieu mah. Mararuncul kiai-kiai eta teh ngajakan ka sorga nyaho geus nyaho-nyaho encang nyana jalanna. Tah eta kuran eta kudedeuh Allah teh kudedeuh kunyaah. Lamun Allah teh dedeuh teu nyaah diantepkeun bae cara di Amerika antepkeun. Eueuh sugan abuya kaluaran Amerika eueuh. Eueuh aya ge kaluaran ti Amerika jil jaringan Islam liberal. Kos kari itu mah. Teu beres mah teu make Al-Qur'an teu make hadis. Dibejakeun ka Gus Dur, Gus itu bagaimana itu ada aja biarin aja. Kok bakal biarin itu kan bisa ngerusak emang dari dulu juga mengacak-acakan ini. Hese ge Gus Dur mah hese. Hese jasa inul goyang diantep. Laporan KB ka Gus Dur. Ini bagaimana ya biarin aja. Oma marah. Ya Oma juga inul per laki-lakinya jadi nanti. Geus beres tak KB. Oma langsung nyerita bahwa itu harus di stop. Merusak citra, merusak bangsa, merusak tatanan agama. Kumaha cek Gus Dur? Jangan ngomong dulu, dia juga kan sama-sama. Teu ngomong deh Oma Irama. Teu ngomong deh gitu kan Gus Dur. Dia kan inu laki-lakinya. Atuh geus ngomong deh cak Oma heueuh oge aing. Ulah coba-coba jeung Gus Dur mah masyaallah babari jasanya. Dan wayah ngomong-ngomong kos gitu lah cak Gus Dur. Nu wayahna bae ngomongna saha? Masyaallah. Nu ngomong korupsi-korupsi disensorikeun. Siapa yang ngomongnya? Si anu. Biarin aja. Kenapa? Atuh samanya. Aduh Gusti Allah babari geus mal beres nu ngomong korupsi tukang korupsi mal beres okos kolot nyarekanana boblong sia kunaon ba sia main cimplong bae sia main koprok bae ba pan ieu nyaho ge ti abang kalau bomong sia leukumaha mun nyarekanana bapleh bae sia mun bapleh bae pan abdi ieu bisa na ge ti abah ieu balak genep pan ti abah ieu as cak abah as ta pan ti abah ieu yeuh kumaha sih geus atuh lalu bae mah geus masyaallah kudedehna Gusti Allah kunyaahna Gusti Allah teu ngantep ka manusia teu ngantepkeun jelema kana mabok teu ngantepkeun kana judi teu ngantepkeun kana zina teu diantep ka Allah cal aya nu ngomong sanggeusna diomong ku kiai teh teteura keneh bae aya bae tetep bae aja polisi ge henteu salah kabeh teu salah kabeh buser ge teu salah kabeh intel teu salah kabeh polisi teu salah kabeh aya bae nu lurus jeung nu jujurna tewak ku polisi jebuluskeun eta salah satu dakwah henteu diantep ieu teh teu diantep kamari ieu mah terlena ngeunaheun jasa bupati walikota dan lain sebagainya nu penting mah ieu adalah urang bersama bae teu kanyawan korupsi KPK turun. Nyaho bener nyaho henteu sabenerna mah KPK na geus. Nu jelas mah geus rada riweuheun bae. Mulai geus datang wartawan. Diladenan salah teu diladenan salah sogok. Udah jamaahnya ngomong nih balik. Nang dua poe gantian wartawana datang deui sial sia. Ini saya akan menceritakan. Ah, tah dibere deui. Dadang wuh tu wartawan dia sebarang media daratang kabe cocokan ban kabe beres LMS dibalikkan guys pokoknya balik LMS lah pokoknya LSM datang ingin berbincang-bincang menanyakan cocokan beres eta kabe wartawan guys LSM guys beres kabe kuari hakim datang jalan dapur cocokan deui salila hirup riweuh jeung pusing coba gitu na ieu moal dianter tetep ae aya bae tah aya bae Allah mere kakuatan ka hiji jelema jang sakadar nyampaikeun mah kitulah Gusti Allah moal ngantep kebrutalan jeung kemunkaratan sehingga di Amerika sorangan ge teu diantep ku Gusti Allah. Loba urang Amerika nu arasuk Islam bahkan nyieun masjid nu mantakna membuah bibuta ge ka dunia kuari ka berbagai negara. Di Amerika ada loba jasa nu asup Islam bahkan deuk nyieun masjid ge dipersulit. Ternyata horengan dampak daripada peperangan jeung Irak horeng loba jasa nu asup Islam. Akibatna nyana gregeten nyeulah gerakan-gerakan teroris. Moal nyana nyieun teroris lamun nyana teu sieun kitu bae sih sebenarnya mah. Nyana nyieun gerakan teroris nyana sieun sebenarnya mah terhadap gerakan-gerakan Islam. Tah eta teh lain sambarangan. Lamun teu sieun nyana moal nyieun gerakan hanteupkeun ka karakos kitu ieu, hanteupkeun ka karakos kitu ieu. Ternyata nyeleket bae ulah di luarin Amerika di jero Amerika sorangan loba nu asup Islam. Ulah di luarin Inggris di Inggris sorangan loba nu asup Islam. Ulin atuh ka Inggris. Ulah ka Citra mah lulu. Eta si David asup Islam teh lamun henteu aya nu dakwah moal bisa Lady Day asup Islam teh lamun teu gara-gara aya nu dakwah jeung moal asup Islamnya na Panglima Inggris asup Islam lamun eueuh nu dakwah jeung moal bisa seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun eueuh guruna moal asup Islam ternyata nyana hareudang sial jasa aing geus ieu ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkeun ke berbagai negara ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam sampai dipersulit di opat negara mah Amerika, Inggris, Prancis jeung Jerman sulit deuk ngembangkeun agama deuk ngalaksanakeun agama nyieun masjid sulit make jilbab sulit deuknya naon kitu memperlihatkan syiar Islam di opat negara eta mah sangat sulit sekali tapi lain cicing ternyata terus bae kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS kuari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS di Amerika mah dakwah geus melalui SMS-an make HP tak tak tak make laptop tak tak tak geus make naon kitu ngaranna geus berbagai alat digunakeun kos kitu di Indonesia mah lantaran anyar boga HP-na boga BlackBerry-na atuh lain pake dakwah make neuleuan susu mah lulu teh lain masyarakat aja DPR na ge kos kitu ka nyahoan pan PKS depan ka nyahoan kos kitu aya gambar kos kituan pan teh atuh nyawan sia jeung aing mah sebenarna mah dengan tahap Allah teh berarti daun nya jasa rahmatan lil alamin dek didatangkan ke Gusti Allah pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kakang jeung nabi nomor kedua innama buistu basyiro wa nadhira kaula diutus basyiron ngabubungah ka manusia surga wa nadhiron nyingsieunan ka manusia neraka Allah nyieun syariat. Oh, geura laksanakeun syariat. Ku Rasul dicarita-caritakeun. Sangkilang kuari dicaci, dimaki. Kurang Prancis, kurang Amerika, ulah diimbir, biasa bae. Urang marah mah marah bae. Siap perang sote jeung Amerika, lantaran ulah nyana. Siap perang sote jeung Prancis, lantaran ulah nyana. Moal kudu sieun saeutik-eutik acan. Paek surga urang mah ngabelaan Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah sieun-sieun jang ke paeh kuari paeh jeuh lamun kurang dipikir ieu mah ngabela Kanjeng Nabi ieu mah paeh oge syahid ieu mah lantaran sabilillah di lembur urang mah aya nu ngabelaan itil paeh Allah bandingkeun tah awak urang sia ngabela nu kitu bae kudu bodar atuh aing mah ngabelaan Kanjeng Nabi gelo kudu kitu ieu mah kudu gua masih kudana masih ya masih perang bae jeung Amerika ceuk ya nanti sararieun jasa hei atuh kuna ngageter-geter aing mah masih pae tatangga sia kamari nginum racun gede hutang tah teu sieunan pae heuh nya atuh bangkitkeun semangat juang sia ruhul jihad sia lamun bener-bener jeung Yahudi, mun bener-bener jeung kafir, ulah sieun. Paeh sahid, sorga, dekir hadeun ngan sorga. Dekir hadeun ngan sorga daripada hirup panjang umur engke ngerbek ka neraka, mending pendek umur langsung ngalengka ka sorga. Ya Allah ya Rabbi ku sieun-sieun teuing, lamun bener jeung nyana ngan siap mah siap bae, tetep ulah waka diasah. Encan pugu bule na cenai nuka dia, jadi mungsang mangsing bule. Wah ya anak orang dia ketrok bae deh. Tenang bae lanan, tenang siapa siap bae lanan. Ngan ujung-ujung nama pan orang ngadoa ka Gusti Allah, para wali mangadoa Gusti. Abdi cinta jasa ka Gusti, cinta jasa ka Rasul Gusti, dicaci maki ku urang luar negeri, tapi pan eueuh nu nyaci makina andai kata ayat persekongkolanana abdi ge jeung moal cicingeun, tapi pan eueuh malah kadeuleuna jeung kadengena ku urang sieuneun, diancam ku berbagai negara termasuk Indonesia, ngancam ka Perancis jeung Amerika, jangan coba-coba di Indonesia, tapi nu ngancamna ulama. Kita kadengi suara-suara melalui satelit berbagai negara, ulama nate didengikan ku Amerika teh ternyata paling loba di Indonesia. Emang pinter ngomong doang Indonesia mah. Ngan ku ngomong nage gesienin Amerika mantak tutup berbagai kantor-kantor Amerika tutup di Indonesia. Nah nate suara unggar lembur kiai ngararomo, lamun ges kiai ngaromong kabe satu suara Islamah hati-hati. Ketika berangkat perang tidak mau tahu Muhammadiyah, Ahli Sunnah Wal Jamaah, Persis dan lain sebagainya, ieu mah ngaganyang bule. Geus ganyang bae geus satu suara. Bahayana kos kitu ta Islam. Ieu teh lain lalagaan make satelit di Indonesia. Ternyata kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ngararomong kabeh. Wah, ceknya lain saratan ieu mah ieu. Bahaya mentak tutupnya nak tuh ini emang kubah gitu patokan anak panjang umur neraka maning pendek umur sorga gitu baik sudah hese-hese kok mau nukolot nak tuh perangnya disupai itu maning perang itu jarak bau kuburan jarak manis ya Allah maning tingkatkan ruhul jihad nak geus kos kitu betah moal eureun-eureun terus bae ngan ketika ngadoa Gusti ieu teh deuk perang jeung sahaja eueuh musuhna kakarak ge cetas-cetus jauh abdi nyanggakeun ka Gusti abdi nu Gusti amarah abdi ge ti Gusti Gusti giroh abdi ge ti Gusti Gusti nyanggakeun Rasul teh nu Gusti mangga tamah nyanggakeun ternyata setel filmna di Amerika belah gedung filmna teka caritakeun sabaraha ratus nu paehna ulah lalawara begitu di setel di Perancis oyang teteh gedung filmna kalaluar kabeh gar. Lain lalagaan emang Kanjeng Nabi kumaha ketika seseorang Yahudi naik ka kubah Kanjeng Nabi panempel di kubahna teu bisa diturunkeun teu bisa saanu nurunkeun orang Arab teu bisa datang ka modar di luhur kubah Kanjeng Nabi nu kamari-kamari ieu umroh neuleu aya dadung gede kula nanyakeun eta dadung urut naon begitu ditanyakeun aya orang Yahudi deuk ngarusak makom Kanjeng Nabi kubahna heula ternyata nempel kos cacak bae kitu. Kulaan teh diturunkeun ku urang Arab teu bisa. Urang Arab geus upaya nu mantak aya dadung teh tete diturunkeun teu bisa. Urang Arab seakan-akan okos aya setrum bae deuk ka dinya teh teu bisa. Deuk ka dinya teu bisa, deuk ka dinya teu bisa. Datang ka geheng di luhureun. Ulah dicoba-coba Kanjeng Nabi. Geus urang ku ari mah marah mah marah bae. Amarah mah amarah bae. Deuk perang jeung saja bulena ge eueuh. Serahkeun ka Gusti Allah. Gusti nyanggakeun abdi marah-marah namangan atuh deuk perang jeung sabangga. Abdi nu Gusti amarah ti Gusti, giroh abdi ti Gusti. Kanjeng Nabi ge diutus ku Gusti. Abdi jauh deuk ngalawan musuhna. Nyanggakeun ka Gusti, ku Gusti langsung. Ku ari keur dituntut bintang filmna, keur dituntut sutradarana, keur dituntut nu meran-meranana jeung sagalana, ieu Irak jeung Iran jeung Libya. Kalau itu tidak dianguskan, kami tidak akan berhenti terus akan mengejar-gejar bintang film tersebut. Urang tinggal ngadoakeun bae geus alhamdulillah lumantak urang Timur Tengah mah lain lalagaan, mantak dimusuhan ge ku Amerika. Tah, boga kekuatan pikiranana. boga daya ruhul jihadna geus teu katahan jana mah paeh-paeh hirup-hirup. Kos kitu tah. Sebenarnya di Indonesia ge moal eleh. Ngan jauh doang nyana mah jihad geus kadeuleuh kurang-kurang mah perbut lima ge modal. Berarti luhuran urang sebenarnya mah atuh. Encan perang geus daek paeh urang mah. Ye, ulah sembarangan Indonesia. Eh mah gedean hati siapa budak. Aduh. Ngayalah cek Gusti Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum ka para ahli Mekah nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu bakal disiksa ku kalau bejakeun heula Muhammad. Ta eta teh lamun Allah nyaritakeun titah ngabejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka umatna ahli Mekah teh sambarangan teteh bahasa. Bahasa Kangjeng Nabi anu kudu dicaritakeun ka ahli Mekah teh kudu make bahasa anu sesuai jeung karakter ahli Mekah hiji. Nomor kadua lain sakadar bahasa tapi bahasa anu penuh kehikmah. Lain sakadar bahasa-bahasa dilontarkeun ka ahli Mekah lantaran ahli Mekah teh adalah pujangga-pujangga ahli Mekah teh ahli syair, ahli syair. Boh, ahli Mekah teh akademi-akademi anu luar biasa istimewa bahasana geus Kangjeng Nabi titah nyarita ka ahli Mekah make caritaan anu bisa katarima ku ahli Mekah. Mentak deuk ngadunaon jeung Kangjeng Nabi ketika istimewa bahasa ahli Mekah Kangjeng Nabi nyarita leuwih istimewa tibatan ahli Mekah. Lamun ahli Mekah nyarita penuh ku majas, Kangjeng Nabi leuwih ti majas. Berikut kinayah-kinayahna istimewa jasa Kangjeng Nabi. Wah, bilagahna luar biasa. Di samping eta, urang Mekah mangan sakadar boga kabilagahan doang, tapi Kangjeng Nabi mah ditambah ku hikmah-hikmah. Anu sulit diterka ku urang bahasana sebab Kangjeng Nabi mah bahasana lain bahasa biasa. Menang langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sampaikeunlah aku lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aku lakum inni malak. Bejakeun Muhammad gitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bejakeun disampaikeun ku Kangjeng wahai ahli-ahli Mekah. La aqulu lakum indi khazainullah. Emang kumaha kitu kok bisa aya bahasa eta? Kieu begitu Kangjeng Nabi dakwah, wa ya ahli Mekah. Wa ya qaumi ci Kangjeng Nabi. Hai ahli Mekah, wahai kaum-kaum kaula. Wahai hamba-hamba Allah. Perhatikan baik-baik ca Kangjeng. Lamun ditanya kamari teh ieu mata nang nyeun saha pasti jawabna nang Allah. Mun ditanya ceuli nang saha pasti jawabna nang Allah. Nyaho bahwa eta nang Allah andai kata dikurangan dedeleuan dicabut dedengean saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan jeung bisa ngembalikeun dedengean moal aya. Tumplekeun pesihir, tumplekeun bangsa tabib, tumplekeun bangsa dokter titah ngembalikeun moal bisa kecuali nu nyeuna. Saha nu nyeuna? Allah. Ayeuna sakitu wae dulur-dulur ceuk Kangjeng Nabi urang ulah salamangeran ulah kalata manat jeung uza ulah ka patung-patung jeung ka batu-batu ulah ka manusa-manusa hiji nu kudu disembah mah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Eta dakwah Kangjeng Nabi kos kitu ceuk ahli Mekah teh mad. In kunta rasulan minallah fatlub minhu ay wasi'a alayna wa yughniya faqrana. Lamun bener maneh rasul mad. In kunta rasulan minallah maneh bener diutus ku Allah. Coba atuh ayeuna wa fatlub minhu ay wasi'a alayna wa yughniya faqrana. Coba ayuas ya aisyana ye kami dagang tuh belah ditu tani tuh urang ditu bapak lalaki mun nya maneh rasul Gusti Allah cak sia man. Coba atuh nu dagang kena mararaju, nu tani kena salaluwur, nu pakir kena sararugi. Tah, mun kos kararitu kakaayaanana kami daek percaya ka sia bahwa sia Rasul Allah. Ha ayo coba. Itu pun tantangan lain lelagaan gagos gitu. Kumaha ta? Mat, cek Gusti Allah wahai Muhammad, bejakeunlah aku lakum indi khazainullah. Kaula teu ngomong ka anjeun bahwa di kula aya gudang-gudang Allah anu bisa dicokotan jang umat lain, tama urusan-urusan Allah kitu bejakeun. In attabi'u illa ma yuha ilai. Bejakeun teu aya deui kaula mah hanya nuturkeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah. Bejakeun kitu urusan eta mah urusan Gusti Allah kitu, lain urusan anjeun. Teu bisa atuh langsung nyugihkeun jelema susah. Teu bisa kitu bejakeun nu dagang haju mararaju. Teu bisa kitu nu tararanya haju salah lubur araruntu. Eta mah urusan urusan pangeran anjeun mah illa in attabi'u illa ma yuha ilayya. Kula mah kitu nuturkeun naon nu diwahyukeun bae, nyampaikeun bahwa kula Rasulullah, bahwa Allah pangeran, anjeun kudu iman ka Allah jeung ka Rasulna, kitu bae kitu. Dijebian kurang sakitu doang. Geus satu itu bisa kos kitu mah kieu mah dia. Nomor kedua ye. Kami ye menta ye ka anjeun. Menta naon ceuk Kanjeng Nabi? Coba akhbirna. Bejakeun coba ka kami kabehan bi masalihina wa madarina ilmustaqbal hatta nasta'da litasilil masalih wa daf'il madar. Lamun bener maneh sebagai utusan Allah, bejakeun coba kamaslahatan-kamaslahatan jeung kamadaratan. Andai kata engke bakal panas sabara bulan, geus kami siap-siap cai. Andai kata bakal hujan gede, atau kami siap penampungan jeung bakal ngocor-ngocor keunana, ngamalir keunana. Andai kata bakal aya angin di daerah dia, atau kami bakal nyilip ke daerah nu angin. Andai kata di daerah dia, daerah mana bakal aya gempa, atau kami bakal nyilip. Tah mun inya maneh utusan Allah, coba bejakeun nu gaib gaib atuh ka kami. Ulangan Rasul, Rasul bae teh nyaho anu gaib, kumaha sih? Bejakeun mah ka umat ulah gimbir, bejakeun wala a'lamul ghaib. Kami mah teu nyaho urusan nu gaib, urusan gaib gaib mah urusan pangeran. Kula mah hanya nyampaikeun in atsabiu illa ma yuha ilai, kecuali nyampaikeun wahyu ka aranjeun. Kabeh urusan nu gaib mah urusan panas sabara bulan, urusan hujan iraha, urusan-urusan gempa, urusan angin dan lain sebagainya, eta mah urusan nu maha kawasa. Kula mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa kula utusan Allah. Bejakeun mah rendah jasa Kanjeng Nabi di titah ngabejakeunan. Berarti titah tawadu. Ieu teh teh lain Kanjeng Nabi hajuh henteu nyaho lain. Andai kata Kanjeng Nabi menta ka Gusti Allah dibere jar Rasulna, tapi Kanjeng Nabi ieu tawadu bahasana. Jang naon dia? Jang tuturkeun di taun 2012 ulah sogol-sogol teuing jadi kiai. Sing tawadu. Sing tawadu. Ulah jadi kiai waduh. Cek nyana aing lain kiai bareng. Ye sabeulah 100, sabeulah ieu 100. Ayo sia deuk ngadu naon jeung aing. Aing teh pan geus ngadahar pelor di Cisoka teh nyaos ya. Je, ayo ulah kos kitu ngomong sing rendah bae. Mun aya naon-naon teh nyaho bae si mantak naon moal kurang jeung moal ngurangan kamuliaan jelema ku bahasa teu nyaho. Lamun ku Allah diangkat kamuliaan anak mulia bae. Gus Dur teh lamun tampil teu make kopeah, Gus Dur teh mun tampil make bajuna sakieu bae, keur make rapi mah rapi, mah keur carita apa ngurangan ka kiaiana jeung henteu. Sebab kiai mah lain terletak dina pakaian. Pakaian mah bisa dibeli di toko. Hayang jadi kiai beli jubah, beli sorban, beli udang-udang. Weh, jadi kiai gadungan. Ai hatena lain kiai mah teu tetep bae. Rusak bae. Tapi asli urang kiai open cup ulah make kopea. Ulah make jubah. Make calana biasa bae, tapi urang jiwana bener-bener kiai, cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu. Sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian. Urang teh ieu jadi kiai tapi teu jauh dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah diraup bae blon ta kiai teh. Eta kiai teh jauh bahwa dirinya diangkat jadi kiai, goblok bin tolol teh kiai teh. Teu nyaho nyana teh puguh dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nyana teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu. lain kos kitu kurang kieu ambualayah jualan kiai. Wah, iya ya kiai. Lah ya jelema jadi lurah teh nyaho kudu kumaha jadi lurah tuh blon, diblon-blon ke masyarakat. Lurah Paul. Kos kitu kapan tah? Jelema kuari jadi bupati teh nyaho kepegawaian jadi bupati atau masyarakat demo. Tak iya teh urang kudu nyao ieu ariful aqdar, ketahuilah kadar diri masing-masing. Nah urang teh dijadikeun kiai. Aji atau bab kakiaian ieu teh aya syarat jadi kiai teh, aya kabatalan jadi kiai teh, atah ulah sengserikeun manusa. Lamun manusa bae geus sengserikeun komo Gusti Allah, lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban, teu kudu make jubah, teu kudu make mualaas. Mualaas. Ngariung yuk, mung lah, kuna nung, jubah, enggak sama ke jubah. Kiai, itu semi teman nukas gitu. Semi teman, tuh, kudu pake jubah, baik. Semi teman kiai, itu kiai mah, batin. Anu, ya Allah, ya ilahi, ya Allah, ya ilahi, ya Allah, ya ilahi. Lain lurak lirik iraha, ya tepan cana ya dari baik. Kemarin geus turun, kok ingin ucan dun, proposal nu ieu, aduh, angel amat katulun. Menya kiai kos gitu. Ya, itu mah preman kos gitu mengarahkan apa? Tama kiai preman. Nah, nuntak kanjeng Nabi dititah ku Gusti Allah bahasa na bejakeun la aku lulakum indi khazainullah tawadu. Bejakeun deui la aku lulakum illa aku la alamul gaib. Kulama teu nyaho urusan gaib, tama nu maha gaib nu nyahona. Kulama in attabi'u illa mayyuha ngan sakadar nyampaikeun nu diwahyukeun hungkul. Katilu cek ahli-ahli Mekah kapirin-kapirin mad. Coba atuh menya maneh Rasul mah sing tegep hirup maneh. Ai kitu kunaon? Hah, manya Rasul kos kitu. Tan. Tuh. Mali hadar rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq wa yatazawajul lisa manya aya utusan Allah barang dahar sagala nginum manya rasul Allah sagala ka pasar balanja manya rasul Allah sagala kawin teu percaya aing mah teu percaya aing mah manya rasul kos kitu dahar sarua jeung kami nginum sarua jeung kami ka pasar sagala haju kawin malah loban maneh manja Rasul kos kitu. Jawab Muhammad sing DPDP cek Gusti Allah. Wala aqulu lakum inni malak wahai ahli Mekah. Atuh kaulama nu mantak dahar nginum jeung kawin gejak kaulama lain malaikat. Tan kaulama basarun manusia biasa ngan sanajan loba bedana tetep kaulama manusia anak manusia tu biasa wayah dahar dahar wayah nginum nginum wayah sare sare wayah kawin jima tu jima bejahakeun kurama lain malaikat geus tawadu jasa kanjing Nabi. Naon pertanyaan kafir kafir teh dijawab dengan rendah hati ku kanjing Nabi. Hiji bejakeun la aqulu lakum inni khazainullah mun maneh hayang salalubur mun maneh hayang araruntung mun maneh hayang sararugi eta mah urusanna lain kula lantaran kula mah teu boga gudang rizki da nu boga gudang mah Gusti Allah kula mah hanya nyampaikeun naon nu diwayukeun ku kula. Nomor kedua na coba lamun anjeun Muhammad memang bener-bener rasul mah atuh bejakeun andai kata aya kamadaratan jeung aya kamaslahatan abeh kami ngeunaheun mun geus dibejakeun mah bakal aya angin di dieu kami nyilip bakal aya gempa di dieu kami nyilip bakal aya naon bae panas kami atuh geus siap-siap. Ih cek kanjing Nabi wala alamul gaib kaula mah teu nyaho urusan gaib nu nyaho kana urusan gaib mah nu maha gaib. Ih kaulama in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ih kaulama ngan sakadar nyampe kenaun nu diwahyukeun ka kaula. Muhammad mun ge manu mun nya ge maneh rasul. Atuh ulah dahar ulah nginum ulah leleumpangan ka pasar jeung ulah kawin. Bejakeun Muhammad jawab ku anjeun. Wala aqulu lakum inni malak. Ya kaulama teu ngabejakeun ka anjeun malaikat. Kulama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah manusia biasa. atuh lantaran manusia biasa atuh kulam waya dahar-dahar waya nginum-nginum waya sare-sare waya jima-jima kaula jeung pamajikan lantaran lain malaikat janu teu dahar teu nginum teu jima teu sare mah eta mah malaikat kuring mah lain malaikat manusia biasa. Jadi jawabanana penuh ketawaduan ngan sakadar hiji in attabi'u illa ma yuha ilai kul bejakeun Muhammad ka para ahli Mekah hal yastawil a'ma wal basir moal akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin moal akur jelema nu dibere pituduh jeung nu ditutupan pituduhna afala tatafakkarun apakah anjeun teu malalekir pikir atuh coba nu kafir jeung nu mukmin teu akur tempatna ge bakal beda kalakuan di dunia na ge beda engke di akhirat na ge tempatna beda mukmin mah bakal na asup kana basiron sorga kafir mah asup kana nadiron neraka geus hal yastawil ladzina hal yastawil ama wal basir apakah beda anu buta jeung nu neuleu moal moal akur teu akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin sok geura mikir ku anjeun eta mah terserah bae wahai ahli Mekah ari anjeun mikir hayang ka sorga atuh meureun ku Allah dibere hidayah kula mangan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah tak urang ngeunaheun jasa tamun dakwah kos kitu tak kiai-kiai ngeunaheun dulur ieu mangan sakadar ngabejakeun doang kula malayana naon lamun geus nyesob zakat wayahna kudu ngazakat ngan ngazakat teh ulah neangan nu eueuh nu aya di panggung bae. Cek nusugi haridang ya emang ngadengena haridang ya emang ngadengena terus tidak impak ke pakir miskin ulah eses cek yang nata keluarkan ganjaran gede ngan sisipkan setengah nama iya yang mau dipanggung total haridang tak ngadengen kos itu tak haridang bu ya mun kapal masa jam nges datang kemana meren ceknya naju kapal mah tiket nage mahal atuh iya ge nges sajam ceknya nate atuh sing mikir baik tolol udah coba ya haridang ya seta ulah kos gitu bejakeun sing rendah hati bejakeun apa ayana naon kalam Allah di nu diterjemahkeun ku Kanjeng Nabi anu diterjemahkeun deui ku para mujtahid sampaikeun ku ari ka umat urusan wudu urusan salat urusan riba urusan haram halal adapun nyana mencernana eta geus dibere bagian ku Gusti Allah kabla dituna memahamna geus dibere bagian ku Gusti Allah ngalaksanakeunana geus dibere bagian ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah kuari mah Muhammad kumaha lamun aya mukmin ngan maksiat geus iman pangeran teh Allah geus iman bahwa Muhammad anjeun teh eta adalah utusan gaula cuman tetep bae tita eureun ngiriditna terus bae ngiridit tita eureun bangna terus bae tita eureun main cimplongna terus bae tita eureun mabokna terus bae ta eta kudu kumaha mun tadi mah kafir ku harimah mukmin ngan maksiat wa anzir bihi wallahu a'lam.